bagaikan rembulan emas tenggelam di cakrawala. Angin mati dan lagun terdiam, hening di sekeliling bumi, sunyi sepi mencekam, menunggu keputusan sakral. Arif dan bijaksana. Nyanyian akan dapat menyusul menguat jendela hatimu, dan kau dengar rintihan kami, kau dengar jeritan kami. Percaturan dunia, pergolakan.